Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdua dan pagi menjelang melahirkan mentari pagi dan sudahi semua prasangka. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa yang takkan terulangi lagi dan sudahi malam yang duka. Dunia kau kan baik saja, hujan akan tiba melahirkan pelangi. Belajar memahami masa depan, takkah yang disimpan akan tenang melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri. Sudah lupakan semua derita, doa semesta menjaga. Luka akan hilang, perlahan terobati. Belajar memahami masa depan, takkah yang disimpan akan tenang melahirkan semua nada indah. Mencoba menjadi bahagiamu sendiri.